Siap udan-udanan. Mari kita niat ngaji dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الصراط المستقيم. Semoga setiap tetesan air hujan menjadi saksi kita di yaumul qiyamah. Semoga menjadikan doa kita alamat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan tamu dari Hadramaut, Syekh Munir Salim Bazzaghir. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada ilallah Al-Habib Mahdi Al-Hayyid, Al-Habib Hilmi Al-Kaf, Al-Habib Muhdar, juga Al-Ustaz Baihaqi. Semoga semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Beliau malam ini harus menuju kota Solo karena besok juga ada acara di Solo. Tapi alhamdulillah beliau bisa hadir dari pagi tadi sampai sekarang. Insyaallah akan memberikan nasihat. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan karena ini juga dalam keadaan hujan, setelah beliau memberikan ceramah, langsung pembacaan doa oleh Al-Habib Mahdi Al-Hayyid, dan kita tutup pengajian ini. Semoga semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqt wal mahal tafadhal alaih. Tafadhal. Dan insyaallah akan diterjemahkan oleh Habib Hilmi Al-Kaf. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على شريف نفحاته وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد زين العباد العبد المحض للمولى تعالى الكريم السجاد صلى ربي عليه وعلى آله وأصحابه الأمجاد. أما بعد الأحبة الكرام, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Beliau bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya pada malam hari ini dan anugerahnya yang sangat banyak, dan beliau juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. في هذه اللحظة وفي هذه الساعة الناس ينقسمون إلى قسمين, فأناس مجموعين على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى ذكر الله وعلى محبة الله وعلى ما يربط ويذكر بالله سبحانه وتعالى, والحمد لله أنكم منهم. Dan juga beliau menyampaikan ucapan yang pertama kali bahwasanya pada kesempatan kali ini manusia itu pada saat ini ketika ini menjadi dua golongan, terbagi dua golongan, Golongan yang pertama adalah golongan mereka orang-orang yang membela perjuangan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini adalah orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepadanya. Dan kalian sekarang termasuk insyaallah bersyukur dalam golongan orang-orang tersebut. Wa hunaka qism minan nas ala dhahr hadhihi al-ard fi bilad Indonesia wa fi ghairiha min al-buldan fi hadhihi as-sa'ah fi hadhihi al-lahdah ghafilina 'anillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah annana lam nakun ma'ahum. Dan juga beliau menyampaikan golongan yang satu lagi ini adalah golongan juga di saat ini dan di Indonesia maupun di negara yang lainnya, di saat ini mereka jauh dari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala dan jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua yang hadir di sini tidak dijadikan golongan tersebut. Walakin bidafi'ir rahmah allati 'allamana iyyaha Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, نسأل المولى سبحانه وتعالى بحرمة هذا المجلس وبما يدار في هذا المجلس من الصلاة والتسليم على رسول الله أن يمن على الذين لم يحضرون ممن يحضرون في مجالس الغفلة بأن يجتذبهم إلى مجالس الذكر. Dan juga beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari rahmat Allah yang begitu besar dan kasih sayangnya yang begitu banyak, agar supaya dengan keberkahan kita membaca dari pertama kali kita hadir di sini dengan membaca salawat dan membaca ayat suci Al-Quran, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita dapat pada malam hari ini juga didapatkan mereka, orang-orang yang tidak bisa mencicipi bagaimana bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه المجالس هي الطريق المؤدي إلى الجنة. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pendidikan bahwasanya majlis-majlis yang seperti ini adalah mendorong kita agar supaya dekat dengan surga insyaallah. فقال عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور الذي ذكره الإمام النووي في مقدمة كتابه الأذكار: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قلنا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. Dan juga yang sebagaimana disampaikan sabda baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan juga dalam Al-Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga hendaklah kalian singgah. Kemudian ditanya, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Taman-taman surga itu adalah perkumpulan yang di dalamnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa antum al-an fi rawdatin min riyadil jannah bi shahadatin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam alladhi lam yantiq 'anil hawa. Dan kalian sekarang pada malam hari ini berada di taman-taman surga yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berbicara berdasarkan hawanya, yang tidak berbicara kecuali ucapannya yang benar dan betul datangnya. Wa man dakhala fi riyadil jannah fid dunya dakhala al jannah al haqiqiyyah fil akhirah. Dan barang siapa yang telah masuk ke taman-taman surga yang ada di dunia ini, insyaallah kelak dia akan masuk di surga yang sebenarnya di akhirat sana. لأنه عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه غنيمة مجالس الذكر الجنة. Dan ini juga sesuai dengan ucapan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil buah hasil daripada majlis ta'lim itu adalah surga. Wa antum alhamdulillah jalastum fi majlis min majalis adh-dhikr bal hadha al-majlis yudaru fihi ashrafu adh-dhikr wa huwa as-salaa 'ala rasulillahi alaihi salatu wassalam. Dan kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala beradanya kita sekarang berada di majlis-majlis zikir, bahkan kita telah berzikir kepada orang yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam takhruj min alsinatikum as-salaa 'ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sigaran wa kibaran rijalan wa nisaan illa ba'da ma imtala'at hadhihi al-qulub bil mahabba li hadha al-habib sallallahu alaihi wasallam. فنطقت الألسن لتعبر على هذه الألسن اللحمية بأننا نحبك يا رسول الله. Dan ini salah satu bukti bahwasanya kita telah bersalawat dari awal majlis tadi sampai akhir nanti, kita terus mengumandangkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang kecil, yang besar, yang laki dan perempuan, ini adalah bukti. Tidak kita basahkan lidah kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ini adalah timbul dari lubuk hati kami, wahai Allah. Sungguh kami telah mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami cinta kepadamu, wahai Rasulullah. Wala syakka anna Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir ma'al ladzina yusalluna wa yusallimuna alaihi minar rijal wan nisa. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. Dan juga beliau yakin bahwasanya saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kita, karena tidaklah kalian bersalawat kecuali Rasulullah tahu dan hadir dan mengerti apa yang kalian ucapkan, dan sesuai dengan apa yang hadis datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawatlah dan perbanyaklah salawat dan salam kepadaku, karena sesungguhnya salawat dan salammu sampai kepadaku. Wa idza balaghat hadhihi salawat al habib al akram sallallahu alaihi wasallam لا شك أنه سيفرح وإذا فرح عليه الصلاة والسلام يفرح ربه وخالقه ومولاه الله وإذا فرح المولى تعالى منا لا شك أنه يقبلنا ويجعلنا في زمرة عباده الصالحين ولكن يشترط علينا أن نبقى وأن نثبت على الحضور في أمثال هذه المجالس. Dan juga beliau menyampaikan apabila seandainya salawat dan salam kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun pasti akan senang. Dan apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang dengan keadaan kita, sudahlah pasti Allah menerima apapun keinginan kalian yang hadir pada malam hari ini. Akan tetapi perlu diketahui perlunya kita hadir, hati kita yang hadir dalam majlis-majlis seperti ini. Walladhi lahu سمع من سمع البصيرة لا شك أنه يسمع صوت النبي محمد وهو يقول والله إني لا أحبكم والله إني لا أحبكم والله إني لا أحبكم. Barang siapa yang memiliki pendengaran, yang memiliki pendengaran yang sangat mulia, sungguh pasti akan mendengar sanubarinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah, sungguh aku telah mencintai kalian, sungguh aku telah mencintai kalian, dan sungguh aku telah mencintai kalian. لأنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لما دخل المدينة وجد مجموعة من الجواري البنات الصغار اعترضنه في شوارع المدينة وهن يحملن الدفوف ويضربن الدفوف ويقولن نحن الجواري من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي محمد وهو يتهلل على وجهه السرور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتحببنني؟ قلنا نعم والله إنا لنحبك يا رسول الله. قال الله يشهد أني لأحبكن. Dan benar datangnya bahwasanya ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan di kota Madinah, mendapatkan beberapa wanita yang sedang memukul gendang atau memukul dufu, yang mendendangkan salawat atau pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senang dan memuji-muji Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad akan menjadi keluarganya, akan menjadi tetangganya. Kemudian Nabi Muhammad pun berkata kepada orang-orang wanita-wanita tersebut, apakah kalian semua mencintaiku? Kemudian wanita tersebut pun mengatakan, benar ya Rasulullah, sungguh kami telah mencintaimu. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Allah lah saksiku bahwasanya aku telah mencintai kalian. وهذا يتحرك بدراجته من مكان بعيد وهذه تتحرك من مكان آخر وهذا يترك العمل ويأتي لهذا المجلس أترون النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيترككم. Dan kita semua datang dari tempat yang jauh, meninggalkan pekerjaannya, menyempatkan diri kita untuk datang seperti ini, dan jauh-jauh lagi meluangkan waktu kita untuk datang majlis seperti ini bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan kalian berfikir, apakah kalian tidak sadar kalau Nabi Muhammad juga memperhatikan kalian? La wallah lan yatrukkum an-nabi Muhammad alaihi salatu wassalam illa wa qad akhadhakum wa tashaffa'a fina ajma'in wa akhadna ila jannatil maula ta'ala. Dan sungguh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui apa yang kalian lakukan, sungguh beliau tidak akan meninggalkan kalian dan akan memegang erat semua kalian sehingga kalian dibondong-bondong pergi masuk ke dalam surganya insyaallah. Li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam karim. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk untuk kita. Wa karamahu dhahara alaihi salatu wassalam hatta 'ala al-jib' alladhi hanna ilaihi wa baka washtaga ilaihi. Dan ini kedermawanan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tertampak jelas pun dengan pelepah korma yang merindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma hanna al-jib' ilaihi sallallahu alaihi wasallam lamma takhadha mimbaran baka al-jib'. جذع من جذوع النخل فنزل إليه عليه الصلاة والسلام واحتضنه بيده الشريفة وهو يبكي والصحابة يسمعون بكاء هذا الجذع والنبي محمد يسكته ويقول له عليه الصلاة والسلام ألا يكفي أن تكون معي شجرة مثمرة في الجنة بعدها يسكت أكان رسول الله يخرج إلى الجذع ويترككم. Dan kisah yang sangat banyak kita mengetahui ketika pelepah sebatang pelepah kurma yang sedih bagaikan sedihnya anak kecil yang ditinggal ibunya ketika ditinggal baginda Nabi Muhammad yang biasa memakai pelepah tersebut untuk khutbah Jumat. Suatu ketika pelepah tersebut tidak dipakai baginda Nabi Muhammad dan menangis selayaknya anak kecil ketika itu menangis, dan sahabat pun mendengar tangisan yang keluar dari pelepah kurma. Dan ketika itu Nabi Muhammad datang mendatangi pelepah korma tersebut dan memeluk pelepah korma tersebut dan berkata kepada pelepah korma tersebut, relakah engkau aku jadikan pohon nanti bersamaku di surga? Kemudian saat itulah pohon korma itu, pelepah korma itu diam nangisnya. Dan mungkinkah baginda Nabi Muhammad SAW mendiamkan tangisan pelepah korma tersebut dan membiarkan kalian begitu saja? ولكنه عليه الصلاة والسلام يطلب منكم كثير الحنين إليه، كثير الارتباط به وكثير الاقتداء به حتى نلقاه في برزخه الشريف ثم نلقاه في أعلى فراديس الجنان. Oleh karena itu jika pelepah yang menangis seperti itu, sungguh kita lebih diminta lagi untuk nangis kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak ketinggalan untuk melihat beliau di sini, dan kita akan bertemu beliau, berkumpul beliau kelak di akhirat, dan akan membawa kita dikumpulkan bersamanya di surga insyaallah. Kul ad-dunya hadi al-jibal as-samaa al-ard الأشجار الأموال كلها تنتهي ولا يبقى إلا ارتباط برسول الله وتعظيم لرسول الله ومحبة لرسول الله، هذه التي تبقى ثمارها يوم القيامة وهي التي تنفع العباد في يوم القيامة. Dan semua yang kita lihat dari bumi, daratan, lautan, sungai, tumbuhan, batu-batu, semuanya, semua yang kita lihat ini semua sungguh pasti akan munah, akan punah, akan musnah, akan lenyap. Yang tidak lenyap, yang tidak musnah itu adalah kecintaan kita, keterikatan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan dan keterikatan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang akan menjadikan kita bahagia di sini sebelum mendapatkan bahagia kelak bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal jaa ahad minkum ila hadzal majlis li talabid dunya? Apakah ada salah satu dari kalian datang ke majlis ini untuk menginginkan harta yang banyak? Abadan ma a'taqid dhalika alladhi ja'a bikum syu'ur fil qulub wa dhawq tadawwaqtumuhu fil qulub wal arwah huwa alladhi ja'alakum ta'tuna ila hadhihi al majalis wa ta'takifuna fiha. Aku tidak berpikir satu pun tidak mungkin datang ke sini memiliki hajat yang seperti itu. Walaupun memiliki hajat yang seperti itu, Allah pun pasti akan mengabulkannya. Akan tetapi saya yakin kalau seandainya kalian semua datang ke sini karena goresan cinta dalam lubuk hati kalian yang mendatangkan kalian sehingga kalian ada di tempat seperti ini. Fama 'alaikum illa al-ijtihad fi an taj'alu hadha adh-dhawb alladhi ta'amtumuhu wa sha'artum bih ايضا يصل الى كثير من النساء اللواتي لم يحضرن الى كثير من الرجال والشباب الذين لم يحضرون فاذا ذاقوا مثل ما ذقتم امتلأت هذه البلدان وهذه الشوارع وهذه الاماكن بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينها تشرق الارض بنور ربها. Dan juga kita jangan puas dengan ini saja yang telah Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Tapi kita juga bawa rasa kecintaan yang kita miliki, kita ajarkan kepada mereka orang-orang yang tidak mengerti bagaimana nikmatnya mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana indahnya berpegang teguh dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang tidak mengerti tadinya mengerti, dan semua daerah tempat sini pada khususnya mengerti bagaimana kemuliaan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tempat ini dari rumah-rumahnya, dari gang-gangnya, dari pelosok-pelosoknya mendapatkan cahaya yang mulia, cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumil qiyamah Nabi Muhammad la yansa. Ketika di hari kiamat nanti Nabi Muhammad tidak akan lupa. Yaqul ya Rabbi hadhihi alwujuh inni a'rifuha kanat tataraddad ala majalis as-salah wa at-taslim alayhi. هناك أناس يجرون خلف الدنيا وهم يأتون على دراجاتهم يتركون أعمال ليصلوا عليه يا ربي خذهم إلى الجنة. Nanti di akhirat Nabi Muhammad tidak akan lupa dengan kalian. Ketika nanti Nabi Muhammad akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, ini orang biasa bolak-balik untuk hadir majlis zikir. Mereka rela membuang waktunya untuk hadir dan berzikir kepadamu dan bersalawat kepadaku. Ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil, dan semua ini kecintaannya kepadaku. Dan ya Allah, aku sekarang bersaksi kepadamu bahwasanya aku ingin bawa semua mereka ke dalam surga. Wa hadha ma'na qawlih alaihi salatu wassalam ghanimat majalis adh-dhikr al-jannah. Ai al-fa'ida min majalis adh-dhikr annaha tusilak ila al-jannah. Dan ini adalah maksud daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya manfaat atau kemuliaan buah hasil daripada majlis ta'lim, majlis zikir seperti ini tidak ada buah hasil kecuali mendapatkan surga. Wa alladhi yanzur bi'aini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadzal majlis ma yara khirqa wa mabna wa ashkal, yara ma'a hadzal majlis arwah من الملائكة تحضر تتحلق عليكم حلق حلق إلى السماء والله تعالى يسألهم ويقول لهم كيف وجدتم عبادي. Dan juga setiap yang hadir ke majlis seperti ini dengan pandangan kecintaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar, mereka tidak akan melihat panggung yang seperti ini atau tidak akan melihat bangunan-bangunan yang ada depan mata kita, akan tetapi mereka akan melihat atau merasakan betapa banyaknya malaikat yang hadir pada malam hari ini yang menyampaikan kabar berita tentang apa yang kita lakukan pada hari ini, pada malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad jaa'a fil hadits sahih anhu alaihi salatu wasalam أن لله ملائكة سياحين أي سيارين يلتمسون حلق الذكر، فإذا جاءوا إلى حلقة من حلقات الذكر جلسوا فيها وقالوا هلموا إلى بغيتكم ويتحلقون حلقا حلقا حتى يصلون إلى السماء. Dan juga betul datangnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh para rawi yang sahih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang selalu mutar, yang selalu mencari perkumpulan zikir. Ketika mendapatkan perkumpulan zikir, maka dia akan mengumpulkannya, para malaikat-malaikat tersebut menjadi kumpulan malaikat yang terus menumpuk sampai ke atasnya sehingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Hinaha yahsulu khitabil mahabbah بين الله والملائكة وبين الملائكة وبين هؤلاء الأحبة من البشر فيقول الله للملائكة كيف وجدتم عبادي. Dan dari sinilah Allah Subhanahu wa taala membicarakan kalian di depan para malaikatnya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikatnya, apa yang engkau temukan ketika engkau bertemu dengan hamba-hambaku. يقولون يا رب وجدناهم يسبحونك ويهللونك ويكبرونك أي ويصلون على نبيك ويفعلون الخير، فيقول الله أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat tentang apa yang mereka lakukan para hambaku, malaikat ini menjawab, ya Allah, mereka telah bertasbih kepadamu dan bertahmid kepadamu, dan juga maksud dalam situ bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian dan berkata kepada malaikat, makhluk yang tidak pernah berdosa, wahai malaikat-malaikatku, saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni mereka semua yang datang. فيقول ملك من الملائكة شديد الحساب وشديد المتابعة والمراقبة، يا رب فيهم فلان ابن فلان عبد خطاء ما جاء إلى المجلس إلا لحاجة، تريد فلوس من صاحبه يأخذ دين حقه أو يريد حاجة من حاجات الدنيا ما جاء لغرض الذكر، ما جاء إلا لحاجة. يقول الله تعالى لأنه كريم، والمجلس مجلس النبي محمد حبيب كريم عليه الصلاة والسلام، يقول وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Dan ketika Allah mengampuni semua orang yang tersebut, satu malaikat yang memang lebih detail penghitungannya kepada setiap yang hadir, ngadu lagi kepada Allah, ya Allah, ada satu orang Fulan bin Fulan itu sesungguhnya dia tidak hadir ke majelis tersebut karena ingin tidak memiliki niat yang baik, tapi dia punya niat untuk kepentingan dunia atau menagih hutang salah satu orang yang hadir dalam majelis tersebut. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, dia pun aku ampuni dosanya. Mereka adalah golongan atau orang-orang yang tidak akan celaka siapapun yang duduk dengan mereka semuanya. Fahafidhu ala hadhil khila' وهذه الألبسة التي توزع عليكم في هذه المجالس بالاستمرار في الطاعة، بالاستمرار في الذكر، بالاستمرار في نشر الخير، تشرق عليكم أنوار الذكر وتموتون وعليكم لباس. هذا اللباس إذا نزعوا منك هذا اللباس الظاهر ما ينزعون منك هذا اللباس، ولباس التقوى ذلك خير. Dan juga ini adalah perkara yang besar, anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Oleh karena itu beliau berpesan kepada kita, hendaklah anugerah yang besar ini hendaklah kita jaga, dan jangan kita makan sendiri saja, kasih kepada mereka orang-orang yang tidak merasakan anugerah yang besar ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sungguh tidak ada kemuliaan dari yang kalian pakai sekarang pada malam hari ini kecuali adalah pakaian-pakaian kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya penutup atau pakaian adalah pakaian orang-orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu subhanahu wa taala an yubarik Sayyid Salih wa Sayyid Mahdi والإخوان الذين يقومون على هذه المجالس، الشيخ بيهقي بن صميط وكل الأحبة، هؤلاء جزاهم الله تعالى عنا وعن الإسلام وعن شيوخنا خير الجزاء، وأطال الله سبحانه وتعالى في أعمارهم وبارك في أوقاتهم وأقواتهم وأولادهم وفي جميع من يتصل بهم حتى تكثر هذه المجالس ويكون كل واحد منكم مدرسة من مدارس النبوة. Dan juga beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan keberkahan yang banyak kepada guru kami Al Habib Saleh dan Al Habib Mahdi dan para habaib atau asatidzah yang ada di sini yang senantiasa membantu adanya majlis ini dan membantu adanya bangunan seperti ini. Dan Allah meminta, dan beliau juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan salah satu dari kita adalah orang-orang yang memegang teguh ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memiliki cita-cita yang besar tinggi untuk mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap salah satu dari kalian memiliki sekolah di mana sekolah tersebut membuat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga dan gembira kepada kita. Nabiyyukum Muhammad alaihi salatu wassalam ma yafrah illa bi fi'lil khair alladhi yuqarribuhu ila maulah falazimul khair. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senang apabila kalian terus melakukan perbuatan apapun yang mana perbuatan itu terus mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. La yubali sallallahu alaihi wasallam bi sabbil kafir. La yubali sallallahu alaihi wasallam bi al af'al al shani'ah allati yaf'alaha al kuffar bihi wa bi ashabihi. La yubali bil ju', la yubali bi qillat al ta'am, la yubali bi qillat al mal, wa innama yaqul Allahumma in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak peduli dengan hinaan orang kafir yang menghinanya, tidak peduli betapa besarnya cobaan yang datang dari orang-orang kafir, tidak peduli berapa besar cobaan yang menimpanya dan menimpa para sahabat-sahabatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak peduli dengan hal tersebut, dan beliau memang tidak peduli sedikit pun dengan hal yang seperti itu. Bal alaihi salatu wassalam fi amthal hadhihi al-ayyam yubayyin li ummatihi hirsihi على مواسم الخير والنفحات، فإذا رأى هلال رجب أقبل عليه. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي رواه الإمام الطبراني في كتاب الدعاء، يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يشتاق إلى الخير صلى الله عليه وسلم. Dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana kepentingannya untuk terus rindu kepada hal baik, rindu kepada hal yang mulia, sehingga dalam diriwayatkan di Sunan Tabrani Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab ini dan berkahilah kami di bulan Syaban ini dan sampaikan kami ke bulan Ramadan." Wa nahnu naqul mithl ma qala al-Habib sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma barik lana fi Rajab amin wa Syaban wa ballighna Ramadan amin wa a'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam fadhna fihi min al-ma'asi wal atham." Dan juga kita mengucapkan apa yang telah diucapkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab ini, berkahilah kami di bulan Syaban nanti dan sampaikan kami kelak di bulan Ramadan dan kuatkanlah diri kami untuk berdiri beribadah yang banyak dan untuk berpuasa di bulan Ramadan." Ramadan dhaif aziz 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza wahid minkum sayati dhaif ila baitihi يرتب البيت وينظف البيت من أجل الضيف يأتي حصل البيت مرتب نظيف ورمضان بياتي ضيف يحتاج من قلب نظيف يحتاج من قلب مليء بالنور فإذا جاء رمضان وقلبك منور صرت من أهل رمضان الذين قال عنهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما في رواية الإمام أحمد والنسائي. Dan Ramadan ini adalah tamu yang paling mulia daripada tamu-tamu yang lainnya, tamu yang paling agung dibandingkan tamu-tamu yang lainnya. Dan salah satu dari kita apabila ingin kedatangan tamu orang yang mulia atau orang yang besar, sungguh pasti kita sudah menyiapkan ruang tamu dengan sebaik-baiknya. Dan bagaimanakah kesiapan kita ketika kita sebelum menyambut Ramadan itu datang ke rumah-rumah kita. Dan Ramadan ini cahaya yang sangat besar, memberikan cahaya dalam rumah kita, memberikan cahaya dalam hati kita, dan memberikan cahaya kepada anak istri kita dan keluarganya. Dan bagaimanakah sikap kita untuk menunggu datangnya Ramadan dalam rumah kita. Kana min adati السلف أنهم في شهر رجب يكثرون من الاستغفار للمولى تعالى لقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر المولى تعالى في اليوم والليلة 70 times وفي رواية 100 times. Dan juga di bulan-bulan yang mulia ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan pesan yang penting yang bisa kita lakukan pada malam hari ini. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberikan kabar bahwasanya beliau ini telah meminta ampun atau beristighfar kepada Allah di setiap harinya 70 kali. Dalam riwayat yang lain di setiap harinya baginda beristighfar kepada Allah 100 kali. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala المولى القدير العلي الكبير سبحانه وتعالى آمين. ينظر إلى قلوبنا آمين. وقلوبكم فيملأها بالنور يملأها آمين. بالرحمة يملأها بالعطف يملأها آمين. بالحنان يملأها بالشفقة آمين. ونسأله جل في علاه بجاه نبيه محمد آمين. عليه الصلاة والسلام أن يكثر هذه المجالس آمين. وأن يعمم أنوار هذه المجالس آمين. وأن ينزل الرحمة على هذه البيوت وعلى آمين. هذه الديار آمين. وعلى الرجال وعلى النساء وعلى الصغار وعلى آمين. الكبار ويجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويسقينا من حوضه الشريف شربا لا نظمى بعدها أبدا ويتوفانا على كمال الإيمان واليقين وهو راضي عنا. اللهم يا كريم يا منان كما أحضرتنا في هذه المحاضر وأريتنا هذه الوجوه الطيبة وهذه القلوب المعمورة بالنور لا تفرق بيننا وبينهم وبين نبيك لا باجتهاد منا ولكن بحبك لنبيك نسألك إلا ما غفرت لنا وجاوزت عنا وأخذت بأيدينا ونورتنا وجعلتنا معه صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة في أعلى فراديس الجنان. اغفر اللهم لموتانا وأحيانا وموت المسلمين أجمعين واقضي حاجات الجميع وفرج كروب المسلمين وتوفنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها ثابتين عليها نحيا عليها آمين نموت آمين وعليها نحشر يوم القيامة يا رب العالمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم حيف صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita baca Fatihah buat semuanya yang hadir di malam ini. Semoga dosa kita diampuni. Juga hadiah Fatihah buat Hababah Syarifah Latifah bin Syekh Abu Bakar yang baru saja meninggal, nenek daripada Al-Habib Helmi Al-Kaf. Semoga diluaskan kuburnya oleh Allah, semoga diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Husain Syarifah Latifah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbifli wa li walidayhi amin. Dan semoga hadiah fatah kita hadiahkan buat seluruh keluarga kita, guru-guru mulia kita, semoga beliau panjang umur, dan yang sudah meninggal semoga diluaskan kuburnya oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbifli wa li walidayhi amin. Alhamdulillah tepat jam 10 kita minta barakah doa daripada Al Habib Mahdi, sebab beliau termasuk di antara murid pertama Al Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الوقت ولقد أشرت لنعت من أوصاف تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكن حبا في سرائر قد دعا لمجه صفة ربنا وحدانا وإذ امتززنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا انت لنا انت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي اخرانا اصلح لنا الاحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي ان اخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب حطانا ارنا بفضل منك طلعه احمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصرح عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح صبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا بما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. Semoga semuanya dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikampungkan oleh Allah, dan semoga insyaallah malam Sabtu yang akan datang kita diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا واستر لنا لراتي وامن رواتي وفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهلي والإخواني وسائر الحلاني وقل ذي محبة أو جيرتنا صحبة والمسلمين جمع من ربي إزما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحبي وآله وصحبه أدتت صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوابها يوابها يوابها تما يوابها يوابها يوابها حسن الخاتمة يوابها يوابها يوابها حسن الخاتمة. صلاة وسلام على طه رسول الله صلاة وسلام على ياسين حبيب الله صلاة وسلام على طه رسول الله صلاة وسلام على ياسين حبيب الله تصلى ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهدين الله بأهل البدر يا الله صلاة وسلام على طه رسول الله صلاة وسلام على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفة والنقمة ومن هم ومن هم بأحد البدر يا الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا وكشف جميع دي جزر وفايدا وفاق أحد البدر يا الله صلاة صلاة الله صلاة الله على ياسين حبيب الله.